إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadikanlah apa yang kita dapatkan dari ilmu di khutbah Jumat yang singkat ini sebagai sarana untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Faqad fazal muttaqun, sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Baik kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya Allah Azza wa Jal tidaklah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan tidaklah memerintahkan kepada kita meminta suatu tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan rezeki, karena itu adalah hal yang pasti. Allah Azza wa Jal tidak memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan istri, karena itu sudah ketetapan ilahi. Namun wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga termasuk memerintahkan kita untuk meminta tambahan ilmu, karena ilmulah yang akan bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihat firman Allah Azza wa Jal dalam surat Taha ayat 114. Kata Allah Azza wa Jal, wa kul Rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Muhammad, memintalah kepada Allah Azza wa Jal wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Karimur Rahman, beliau mengatakan, amarallahu Azza wa Jal an yas'alahu ziyadatal ilm, sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilm. Fa innal ilm khairun Karena sesungguhnya ilmu itu adalah kebaikan. Wa kasratul khairi matlubah. Dan banyaknya kebaikan itu dituntut. Wa hiya minallah. Dan banyaknya kebaikan yang kita raih itu dari Allah Azza wa Jal. Fattariku ilaiha al-ijtihadu wa shauqi lil ilm. Dan jalan untuk meraih kebaikan dari Allah dengan bersungguh-sungguh dan rindu dengan namanya ilmu. Wa su'alillah, dan selalu meminta kepada Allah tambahan ilmu. Wal isti'anati bihi, dan selalu memohon pertolongan Allah di dalam meraih ilmu. Wal iftiqari ilaihi fi kulli waqtin, dan selalu merasa butuh, merasa fakir kepada Allah di setiap waktu, sehingga kita berharap kepada Allah karena segala sesuatu di tangan Allah, dan kebaikan itu datangnya dari Allah dan bisa diraih dengan cara bersungguh-sungguh dan rindu dengan namanya ilmu, sehingga kita harus meminta ilmu kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu, karena yang memiliki ilmu adalah Allah Azza wa Jal. Sedangkan kita fakir, kita seorang hamba yang tak punya apa-apa, dan kewajiban kita meminta kepada Allah Azza wa Jal. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ilmu adalah kebaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Azza wa Jal, maka dia akan dipahamkan dengan ilmu agama. Lihat, ilmu agama. Tapi kebanyakan kaum muslimin sekarang berlomba-lomba untuk mengejar ilmu duniawi. Padahal ilmu duniawi kan bakalan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir setelah kita masuk ke dalam liang lahat kita semua. Sesungguhnya ilmu yang akan ditanya adalah ilmu agama. Dan orang yang mendapatkan ilmu agama, maka dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan tanda kebaikan seorang hamba dari Allah Azza wa Jal, ketika seorang hamba dipahamkan oleh Allah ilmu agama. Lihat, yang memahamkan ilmu agama adalah Allah. Sehingga kita wajib meminta kepada Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin, sesungguhnya ilmu itu lebih mulia daripada harta. Ya, ini ilmu agama, bukan ilmu duniawi. Gak bisa kita ilmu duniawi, gak jadi masalah. Gak kita rendah di hadapan Allah Azza wa Jal. Tetapi jika kita tidak faham dengan ilmu agama, kita bisa menjadi orang yang binasa di dunia dan di akhirat kita semua. Dan ilmu lebih berharga daripada harta yang kita tuntut setiap harinya. Untuk ini, Ali bin Abi Thalib berkata kepada sahabat dekatnya, Kumail bin Ziyad. Beliau mengatakan, ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Dan ilmu itu yang akan menjagamu, sedangkan harta kamulah yang akan menjaganya. Wahai kaum muslimin, bersemangatlah meraih ilmu agama di majlis-majlis ilmu. Sesungguhnya malaikat akan datang meletakkan sayapnya untuk kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaika la tadau ajnihataha ridan li talibul ilm. Sesungguhnya malaikat Allah meletakkan sayapnya untuk seorang pelajar yang duduk di majlis ilmu, dan dia ridho dengan pelajar tersebut. Wahai kaum muslimin, maka bersemangatlah di dalam meraih ilmu agama di majlis-majlis ilmu yang mengajarkan ilmu yang kita bisa mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Kita bisa mengenal nabinya dan mengikuti nabinya, dan kita bisa mengenal agama Allah sehingga kita tahu yang halal kita ambil dan yang haram kita tinggalkan. Wahai kaum muslimin, siapapun dia, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang tua maupun yang muda, yang raja maupun rakyatnya, jika dia memiliki ilmu, maka dia memiliki kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiruh. الحمد لله على إحسانه وشكر له على فضله وجوده وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وأعوانه أما بعد فالمسلمين bertakwalah kita semua kepada Allah dan ilmu yang akan menjadikan kita mudah untuk mengetahui jalan ketakwaan. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ilmu agama itu sangat luas, namun banyak orang yang tak tahu prioritas. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Waktu kita ini terbatas, sehingga kita harus tahu mana ilmu prioritas yang mesti kita bahas. Dan ilmu prioritas, ilmu asas adalah ilmu tauhid dan ilmu sunnah. Ilmu prioritas, ilmu asas agama kita, yaitu ilmu rukun Islam, rukun iman. Dan siapa yang memahami ilmu tersebut, maka dia telah mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dan tidak mungkin kita akan bisa meraih ilmu tersebut dengan hayalan kita, dengan angan-angan kita. Kita harus duduk di majelis ilmu setelah khotbah Jumat seperti ini, agar pemahaman kita terhadap ilmu agama, ilmu asasnya, semakin bertambah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Kitabul Ilm, beliau mengatakan, wa fi ilmi tauhid wa usuluddin wa ma yata'allaqu bi syari'atillah. Orang yang paham dengan ilmu agama, yang dia adalah orang yang dapat kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang paham dengan ilmu tauhid. Dia paham dengan ilmu usuluddin, pondasi-pondasi agama, dan dia paham tentang ilmu syariat Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang paham dengan agama Allah. Dan yakinlah, siapapun kita, jika kita paham ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu syariat Allah, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dan bersyukurlah dan bersemangatlah meminta tambahan ilmu kepada Allah Azza wa Jalla, karena semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah memberikan tambahan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, innaka Hamidum Majid, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'u minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wat tauhid was sunnah wal mu'minin ya rabbal alamin, wa azil asyirka wa bidah wa musyrikin wa damir a'dadin ya rabbul alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin as-salafiyin fi kulli makan wa zaman ya rabbul alamin. Allahumma inna nas'aluka al-iman wa halawatahu ya rabbul alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbika ya rabbul alamin. Allahumma amin fi duarina wa asli a'immatana wa ulati umurina ya rabbul alamin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma rabbana zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadullah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.